Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya huddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para hadirin, para mustami'in yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membaca satu bab yang berkaitan tentang wajibnya mendidik dan mengajar keluarga, mendidik dan mengajar anak-anak daripada perkara-perkara agama, pengetahuan-pengetahuan agama, yang semua itu adalah merupakan kewajiban daripada orang tua. Allah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullukum ra'in." Dan kemudian dikatakan, "Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Setiap masing-masing menjadi pemimpin, setiap masing-masing menjadi penanggung jawab. Seorang pemimpin harus bertanggung jawab dan akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Seorang suami bertanggung jawab mengurusi keluarganya. Seorang istri bertanggung jawab mengurusi daripada urusan rumah suaminya. Seorang alim bertanggung jawab akan ilmu yang ada di dadanya. Seorang murid bertanggung jawab dalam mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan masing-masing akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita di zaman ini mempunyai keluarga, mempunyai anak. Bisa jadi keluarga itu menjadi bencana bagi kita, dan bisa jadi keluarga kita, anak-anak kita bisa menjadi kebahagiaan bagi kita nantinya. Bisa membawa kebahagiaan untuk keluarga, bisa juga sebaliknya membawa kesengsaraan. Tergantung daripada orang tua yang mendidik daripada anaknya. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya di hari kiamat nantinya anak pun akan menuntut orang tuanya. Anak pun akan mengatakan, orang tuaku tidak mengajariku agama. Orang tuaku tidak pernah mengajariku Al-Quran. Orang tuaku tidak pernah memerintahku untuk sholat. Sehingga tatkala dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, betulkan bahwasanya kamu tidak pernah memerintah anakmu salat, tidak pernah mengajarinya ilmu agama? Maka ketika dijawab, iya, aku tidak pernah mengajari anakku salat, tidak pernah memerintahnya salat, tidak pernah mengajari anakku agama. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat ketika itu untuk menarik orang tua, menyeret orang tua tersebut untuk dimasukkan ke dalam jurang neraka. Na'udzubillah min dzalik. Penyebabnya siapa? Yang menuntut siapa? Anak sendiri. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua yang mempunyai keluarga atau mempunyai anak, betul-betul dalam zaman sekarang ini tanggung jawabnya besar sekali. Di mana-mana maksiat sudah menyebar. Dan maksiat tersebut dilakukan sekarang ini bukan hanya orang-orang besar, orang-orang dewasa, tapi anak-anak kecil pun sudah berbaur dengan orang-orang besar untuk melakukan maksiat. Sekarang kita banyak melihat anak-anak kecil sudah mulai menghisap yang namanya narkoba. Sudah berani menghisap narkoba berarti sudah masya Allah. Bahkan baru-baru ini saya sendiri melihat di televisi satu berita, ada 5 orang, 5 anak. 5 anak SD. Ada yang umurnya 9, 10 tahun sekitar itu, memperkosa 2 anak perempuan. Umurnya masih 7 tahun, 9 tahun, dikeroyok, diperkosa. Yang ngeroyok siapa? Yang memperkosa siapa? Anak SD yang umurnya masih 9 tahun, 10 tahun. Yang diperkosa anak perempuan umurnya 7 tahun, 9 tahun. 5 orang anak kecil semuanya memperkosa anak kecil yang umurnya 7-9 tahun. Akibat apa? Akibat seringkali melihat video porno. Kenapa kok bisa melihat video porno? Karena kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak-anak mereka. Kemudian jika terjadi seperti ini, apakah berarti orang tua tersebut bebas karena bukan dia yang melakukan maksiat tersebut? Jangan kira bebas, jangan dikira dia lepas. Makanya dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma yasirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Dikatakan bahasanya nanti di hari akhir semua lari daripada keluarganya. Seseorang akan lari dari orang tuanya, lari dari ayahnya, lari dari ibunya, bahkan lari dari anaknya. Suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Kenapa kok lari? Takut dimintai atau takut dituntut. Masing-masing takut dituntut. Ya Allah, ini anak punya orang tua, tidak pernah memerintah anak sholat. Ya Allah, ini anak punya anak, telah melakukan gini-gini. Semuanya akan lari karena takut dituntut. Bahkan dikatakan dalam hadis, awal ma yata'alak bil mar'i yaumal qiyamah ahluk. Pertama kali yang nantinya akan menuntut orang di hari kiamat adalah keluarganya sendiri. Keluarganya sendiri yang pertama kali akan menuntutnya dia. Ya Allah, ini telah mendzalimiku. Ya Allah, orang tuaku telah mengajariku maksiat. Orang tuaku tidak pernah mengajariku mengenal Rasulullah SAW dan seterusnya. Oleh karena itu, pernah satu orang datang kepada Sayyidina Umar bin Khattab Amirul Mukminin radhiyallahu an. Kemudian orang tersebut mengadu kepada Amirul Mukminin, "Ya Amirul Mukminin, aku punya anak ini kurang ajar. Aku punya anak ini durhaka kepada orang tuanya. Dia gini-gini dan gini-gini." Maka Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab pun memanggil anak tersebut. Setelah datang anak tersebut, maka Sayyidina Umar bin Khattab pun bertanya kepada anak tersebut, "Betulkah kamu melakukan gini? Betulkah kamu berdurhaka kepada orang tuamu?" Maka si anak menjawab, "Iya ya Amirul Mukminin, betul apa yang dikatakan oleh orang tuaku." Kemudian Amirul Mukminin Sayyidina Umar menasihati anak tersebut, memarahi anak tersebut. Setelah dimarahi habis-habisan, si anak kemudian bertanya kepada Amirul Mukminin, "Ya Amirul Mukminin, kalau orang tua mempunyai hak terhadap anaknya, apa si anak mempunyai hak terhadap orang tuanya?" Maka Sayyidina Umar bin Khattab menjawab, "Iya. Bukan hanya orang tua yang mempunyai hak atas anaknya, tapi anak pun juga mempunyai hak atas orang tuanya." Lantas si anak tersebut bertanya lagi, "Apa hak si anak terhadap orang tuanya?" Maka Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, "Hak anak terhadap orang tuanya pertama harus dia memilih untuk ibu anaknya, artinya istrinya, perempuan yang salihah. Harus dia pintar-pintar memilih istri, yang berarti istri calon ibu anaknya, memilih dengan perempuan yang salihah." Itu yang pertama. Yang kedua, kata Sayyidina Umar, memberi anak dengan nama yang baik. Dan yang ketiga, mengajarinya Al-Quran, mengajarinya agama. Kemudian si anak mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, demi Allah, aku punya orang tua tidak memberikan kepadaku hakku semuanya itu. Orang tuaku memilih ibuku perempuan, bukan perempuan yang salihah. Bahkan perempuan ibuku ini perempuan yang budak, yang hidup dengan orang Majusi, dalam didikan orang-orang Majusi. Dan yang kedua, orang tuaku tidak memberiku nama yang baik. Bahkan aku diberi nama dengan nama binatang." Dan yang ketiga, orang tuaku tidak pernah mengajariku sholat, apalagi mengajariku Al-Quran. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, ya ayyuhar rajul, anta tastaki ukuka ibnik, wa anta qad aqaqtahu qabla an ya'uqak, wa asa'ta ilaihi qabla an yusi ilaik. Wahai laki-laki, kamu mengadu kepadaku bahasanya orang anakmu berhaka kepadamu. Ketahuilah bahasanya kamu telah durhaka terlebih dahulu kepada anakmu sebelum dia berdurhaka kepadamu. Kamu telah berbuat jelek terlebih dahulu kepada anakmu sebelum anakmu berbuat jelek kepadamu. Yang salah orang tuanya. Oleh karena itu tadi dikatakan seorang anak mempunyai hak untuk memilih ibu si anak tersebut, perempuan yang salihah. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, tungkahul mar'u li arba, tungkahul mar'u li arba, limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fatfar buzati din taribat yadak. Kata Rasulullah SAW, orang-orang ini kalau menikah pasti mencari sifat yang empat ini, salah satu daripada empat sifat. Ada yang mencari wanita karena ingin kedudukannya, karena anaknya si fulan, karena anak orang kaya, karena orang yang nasabnya masya Allah, anak pejabat. Ada lagi yang menikah perempuan, menikahi perempuan karena kecantikannya. Ada lagi yang menikahi perempuan karena hartanya, karena orang kaya, tidak melihat dia cantik atau tidak. Ada lagi yang menikahi perempuan karena kayanya. Dan ada lagi yang menikahi perempuan karena kesolehannya, yang dilihat agamanya, yang dilihat sholatnya, yang dilihat rajinnya berpuasa. Maka ketahuilah kata Rasulullah, fatfar bizatiddin. Kalau kamu menikah, kata Rasulullah, carilah yang agamanya bagus. Taribat jadat. Kalau tidak melakukan itu, kamu nantinya akan fakir. Artinya apa? Tidak akan barokah dalam pernikahanmu. Makanya dikatakan, ketahuilah bahasanya, orang yang menikah man nakaha imra'ah li jamali li maliha wa li jamaliha haramahullahu malaha wa jamalaha. Barang siapa yang menikah perempuan karena melihat kecantikannya aja, atau melihat hartanya aja, atau melihat dua-duanya aja, tidak melihat agamanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan kedua-duanya. Menikahi perempuan yang cantik tapi tidak melihat solehnya, tidak melihat agamanya, kecantikannya akan menjadi pudar, kecantikannya akan berubah, mengecewakan dia. Apa gunanya cantik? Kalau ketika diperintah oleh suami selalu membangkang, apa gunanya, apa gunanya cantik? Tapi sering kali keluar rumah tanpa izin daripada suaminya. Apa gunanya perempuan yang cantik? Tapi kalau dia selingkuh dengan tetangga, yang mana itu semuanya akan terlihat di mata suami, perempuan bukan perempuan yang cantik, tapi perempuan yang jelek, tidak ada gunanya. Pernah satu zaman Rasulullah SAW, ada perempuan, ada laki-laki yang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya perempuan, aku punya istri, suka sekali selingkuh. Kalau disentuh oleh laki-laki lain yang bukan mahramnya, tidak pernah menolak. Maka Rasulullah menjawab, kalau begitu, talikha, ceraikan istrimu. Oleh karena itu dikatakan oleh ulama bahwasanya kalau ada istri yang tidak istiqomah, ada istri yang tidak istiqomah, suka maksiat, suka selingkuh, dianjurkan dan disunahkan untuk dicerai. Dilihat dari hadis ini, Rasulullah mengatakan talikha, ceraikan istrimu. Kata laki-laki tersebut, ya Rasulullah, tapi aku cinta sama dia, tapi aku senang sama istriku. Idan amsikha, kalau kamu masih cinta sama dia, kalau begitu jangan dicerai. Karena Rasulullah melihat kalau dia mencerai istrinya padahal dia cinta, akan menjadikan petaka bagi dia, akan menjadikan dia terus-menerus akan mengikuti dia padahal sudah dicerai, bahkan akan menjadikan maksiat yang besar lagi. Maka Rasulullah mengatakan amsikha, kalau begitu kamu tahan dia. Artinya apa? Artinya di sini perempuan yang cantik pun tidak akan terlihat cantik kalau tidak ada kesolehannya. Perempuan yang kaya, istri yang mempunyai harta yang banyak, tapi tidak ada kesolehannya, tidak ada agamanya, akan terlihat seperti orang yang tidak punya apa-apa. Artinya tidak menguntungkan apa-apa, seperti yang dikatakan, tidak akan diberikan hartanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya istri kaya raya, tapi dia dijadikan oleh istrinya sebagai pembantu di rumahnya, disuruh mencuci, disuruh mengepel, karena dia merasa istrinya orang kaya, anaknya, suaminya tidak punya kerjaan. Jadi istri suaminya yang disuruh mengepel, suaminya yang disuruh, dan ini betul-betul terjadi. Apa gunanya mempunyai istri yang kaya kalau dia menjadi pembantunya? Tapi kalau dia menikahi perempuan karena agamanya, karena kesolehannya, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecantikannya, dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, diberi barokah. Bahkan dikatakan dalam hadis, haggun man salasa haggun Allahi aunuh, ada tiga orang yang akan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, akan dibantu oleh Allah. Salah satunya dijawab, man tazawwajah lillah, barang siapa yang menikah karena Allah Subhanahu wa taala, menikah karena ingin menahan dirinya daripada maksiat, menikah karena ingin dia melaksanakan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menikah karena ingin membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mempunyai keturunan yang hal itu dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat-niat yang seperti itu kita banyak mendapatkan. Laki-laki yang menikah tapi tidak ada niat yang baik di dalam hatinya, niat hanya ingin menampiaskan hawa nafsunya aja ketika menikah, tidak ada niat ingin menahan dirinya daripada maksiat, menyenangkan Rasulullah SAW, memberi keturunan dan memberi mencari nafkah, yang mana mencari nafkah untuk keluarga adalah sesuatu yang dianggap ibadah dalam agama tersebut. Tidak ada niat tersebut. Aib Ali bin Abu Bakar As-Sakran ketika menikah sampai dia mengatakan, aku menikah dan ketika aku menikah aku ada niat 70 niat. 70 niat ketika menikah. Kita 1-2 pun tidak ada niat. Ini yang perlu kita ketahui. Jangan kita ketemu perempuan di jalan, di alun-alun, tahu-tahu besoknya kita nikahi. Ketemu di mall kita nikahi. Apalagi ketemu di diskotik karena cantik kita nikah. Tanpa kita melihat dulu agamanya. Ya anaknya jadi apa nanti? Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal khadra ad-diman. Qakilah ya Rasulullah wa ma khadra ad-diman. Ala al-mar'atul hasna fil manbati su'. Kata Rasulullah SAW, hati-hati. Hati-hati, kenapa? Hati-hati perempuan yang saleh, perempuan yang cantik, tapi dia keturunan daripada orang yang tidak saleh, berasal dari keluarga yang tidak saleh, keluarga-keluarga yang nakal, keluarga-keluarga yang minum-minuman keras, keluarga yang tidak pernah sholat, jangan menikahi perempuan dari keluarga tersebut. Kenapa? Karena al-irid bersas. Ketahuilah, kita punya anak pun tidak jauh dari ibunya nanti. Kita punya anak pun kalau kita menikahi perempuan yang tidak pernah sholat, kita akan punya anak yang tidak pernah sholat seperti ibunya. Kita menikahi perempuan yang pelacur, suka zina, kita akan punya anak seperti ibunya, akan melakukan zina nantinya. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, Mastafa dal mar'u ba'da taqwallah min imra'ah salihah khairan lahu min imra'ah salihah. Seseorang mukmin tidak mendapatkan keuntungan dari Allah Subhanahu wa taala yang keuntungan itu lebih baik setelah takwa kepada Allah, yang lebih baik daripada mendapatkan istri yang salihah. Kalau sudah mendapatkan istri salihah berarti keuntungan yang luar biasa, keuntungan yang besar, yang lebih, yang paling besar setelah mendapat keuntungan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, nah kita punya anak pun punya hak untuk memilih istri yang salihah. Dikatakan bahasanya al-um madrasatul ula lil walad. Seorang ibu adalah pelajaran atau sekolah pertama bagi seorang anak. Pertama kali si anak belajar adalah belajar daripada ibunya. Kalau ibunya sudah tidak genah, maka anak akan tidak genah. Kalau ibunya sudah suka minum khamar, maka anak pun juga demikian. Ibunya sudah biasa melakukan maksiat, si anak pun akan seperti ibunya, maka suka melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Sayyidina Umar tadi, hak seorang anak adalah memberi nama dengan nama yang baik. Berilah nama kepada anak dengan nama-nama Nabi Muhammad, Nabi Nuh, Isa, wa Musa, Ibrahim, Ismail. Berilah nama dengan nama-nama sahabat, Abu Bakar, Umar, Ali, Utsman. Berilah nama dengan nama-nama anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, Ibrahim, wa Qasim, wa Zainab, Ummu Kulsum, wa Fatimah. Berilah nama dengan nama istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah, Aisyah, dan seterusnya. Beri nama dengan nama-nama yang salihah. Beri nama dengan nama-nama perempuan-perempuan yang salihat, laki-laki yang soleh, laki-laki wali Allah Subhanahu wa taala. Jangan memberi nama asal-asalan. Ada anak diberi nama Fir'aun namanya. Loh, kok diberi? Karena ada di Quran Fir'aun. Berarti ada di Quran diambil nama tersebut tanpa mengetahui maknanya. Ingat katanya Ibn Qayyim, bahwasanya antara nama dengan pribadi orang yang mempunyai nama ada ikatan yang luar biasa, ada hubungan dan pengaruh yang luar biasa. Artinya kalau punya nama, nama yang baik, itu pengaruhnya akan membawa pengaruh yang baik bagi seorang yang mempunyai nama. Mempunyai nama yang jelek akan memberi pengaruh yang besar. Bahwasanya anak atau orang yang mempunyai nama yang jelek akan menjadi jelek juga. Rasulullah suka sekali dan sering kali merubah nama-nama yang dilihat jelek dan dirubah dengan nama yang baik. Pernah Zainal Ali ketika mempunyai anak, anak pertama Zainal Ali, Zainal Hasan, ketika lahir sama Zainal Ali diberi nama apa? Diberi nama Harb. Yang Harb ini artinya perang. Orang Arab suka nama yang keras-keras. Ketika ditanya sama Rasulullah, ya Ali, samaita bimin, kamu beri nama siapa? Kata Sayyidina Ali, samaituhu harban, aku beri nama dengan nama Harb. Dalla Hasan, jangan Harb, perang terus nantinya. Tapi kasih nama dengan nama yang baik, Hasan. Dikasih nama Hasan sama Sayyidina Ali. Karena yang mempunyai hak untuk memberi nama adalah orang tua laki-laki. Kemudian mempunyai anak yang kedua, ditanya lagi sama Rasulullah, ya Ali, kamu beri nama siapa anakmu? Ya Rasulullah, Harb. Yang kemarin ditolak, sekarang dikasih nama Harb lagi. Ya Ali, jangan Harb, kasih nama Husain. Anak ketiga lahir lagi, ditanya lagi oleh Rasulullah, sampai temen, dikasih nama Harb lagi sama Sayyidina Ali. Siapa tahu mungkin diterima sama Rasulullah. Tetap sama Rasulullah tidak diterima, jangan Harb, tapi kasih nama Muhassin. Hasan, Husain, Muhassin. Lima anak Sayyidina Ali dari Sayyidina Fatimah Zahra. Dua selanjutnya perempuan, Sayyidina Ummu Kulsum, Sayyidatuna Zainab. Pernah Rasulullah SAW lagi bertemu dengan perempuan, ditanya, Mas Muki, siapa namamu? Maka dia menjawab, Asiyah, yang artinya aku orang yang suka bermaksiat. Namanya Asiyah, aku yang suka bermaksiat. Kata Rasulullah, jangan Asiyah, berilah nama dengan nama yang bagus, anti Jamilah. Sekarang kamu Jamilah namanya. Jangan Asiyah, maksiat terus akhirnya. Oleh karena itu dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Musayyib bercerita, aku punya kakek. Kakeknya dia satu zaman dengan Rasulullah SAW. Kakeknya dia bertemu Rasulullah, kemudian ditanya, siapa namamu? Maka dia menjawab, namaku Huzun. Namaku Huzun, yang artinya sedih. Namanya sedih. Ini kalau sedih namanya akan sedih terus kan. Katanya Rasulullah, sudah, biar tidak sedih terus ente, mulai sekarang anak kasih nama ente Sahal. Kata orang tersebut, ya Rasulullah, aku tidak mau merubah namaku, karena namaku itu diberi nama oleh orang tuaku. Aku tidak akan merubah nama yang sudah diberi nama oleh orang tuaku. Menolak dia dirubah. Akhirnya tetap namanya Huzun. Katanya Sa'id bin Musayyib, kakekku ini selama hidupnya tetap dalam keadaan sedih terus, tidak pernah senang hidupnya. Ini kaitannya seperti itu. Bahkan pernah juga zaman Sayyidina Umar bin Khattab, di zaman Sayyidina Umar bin Khattab ada laki-laki yang bertemu, ditanyalah namanya, siapa namamu? Maka dia menjawab, namaku Jamrah, bara api. Temunya siapa? Nama siapa? Jamrah, bara api. Namanya sudah bara api ini. Ditanya lagi, orang tuamu siapa namanya? Syahab, api yang yang menyala-nyala. Sudah namanya bara api, binnya bin api yang menyala-nyala. Rumah kamu di mana? Rumahku Bahar Jahannam, lautan neraka. Nama kotanya lautan neraka lagi. Panas semuanya ini. Kampungnya di mana? Kampungnya Zatul Adha. Zatul Adha salah satu nama neraka. Ya Allah, katanya Sayyidina Umar, sekarang cepat-cepat pulang, itu punya rumah kebakaran. Pulang, betul rumahnya kebakaran, tidak salah, karena kepanasan. Namanya semuanya panas-panas. Oleh karena itu ada hubungannya antara nama dengan yang mempunyai nama, pengaruhnya besar. Rasulullah SAW namanya sendiri siapa? Muhammad, Ahmad. Kenapa dia beri nama Ahmad? Karena mengandung sifat-sifat yang terpuji. Namanya Muhammad, Ahmad, diambil daripada Hamad, pujian. Tidak heran akhirnya Rasulullah mempunyai sifat-sifat yang terpuji. Ahmad yang lebih terpuji. Tidak heran dia mengungguli semua orang, semua makhluk bahkan. Kenapa? Karena namanya Ahmad, Muhammad. Kalau sekarang kalau sudah namanya mengambil nama-nama barat, mengambil nama bintang film, jangan salah kalau meniru mereka nantinya ketika besar. Jangan salah kalau seperti mereka bermaksiat kepada Allah ketika besar, namanya sendiri seperti nama mereka. Kata Rasulullah SAW, innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fahassinu asma'akum. Ketahuilah bahasanya kamu dan kalian semuanya nanti di hari kiamat akan dipanggil dengan nama kalian sendiri dan dengan nama ayah kalian. Jadi kalau memberi nama, berilah nama yang baik. Muhammad, Ahmad, Abdurrahman, dipanggil di hari kiamat di depan orang-orang dan di depan semua makhluk ketika itu. Malu kan ketika dipanggil Muhammad, setelah itu Sujono atau Agustinus. Namanya setelah malu, kita punya nama malu ya, apalagi nama-nama mereka yang dipakai, nama-nama orang-orang Kristen, orang-orang Yahud, orang-orang yang main bintang film. Apa tidak ada nama di nama di agama Islam? Orang Kristen pun, orang kafir mungkin heran, apa orang Islam ini tidak punya nama lain kok ikut-ikutan memilih nama kita? Mungkin seperti itu pikiran mereka. Nama-nama yang dipakai oleh nama-nama orang kafir. Jangan salah, man tasabbaha bijamin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok orang, maka akan dia digolongkan dengan sekelompok orang tersebut. Kedua, yang berkaitan dengan pelajaran ini, hak seorang anak atas orang tuanya adalah memberinya pelajaran agama, memberinya pemahaman agama. Zaman sekarang ini zaman yang betul-betul sangat menyedihkan. Ketika anak ditanya siapa ayah Rasulullah, tidak usah jauh-jauh, kakek Rasulullah yang kelima siapa, kakek Rasulullah yang keenam siapa. Hanya ditanya ayah Rasulullah tidak tahu. Hanya ditanya di mana Rasulullah dilahirkan tidak tahu. Di mana Rasulullah meninggal tidak tahu. Siapa ibu Rasulullah? Apalagi ayahnya tidak tahu. Apalagi kakeknya Rasulullah. Dikira itu tidak wajib. Itu sesuatu yang wajib diajarkan kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sudah tidak mengenal siapa Rasulullah, namanya aja tidak tahu, nama orang tuanya aja tidak tahu, bagaimana anak-anak kita ini akan mencintai Rasulullah? Kalau tidak kenal, dikatakan tidak kenal berarti tidak sayang, tidak cinta. Tidak akan cinta kecuali setelah kenal. Tidak akan sayang kecuali setelah kenal. Akhirnya yang terjadi apa? Anak-anak kita punya idola-idola orang-orang kafir. artis-artis, pemain-pemain bola. Kenapa? Karena mereka yang kenal itu. Kenapa mereka mengidolakan orang-orang kafir? Karena yang mereka kenal, mereka. Kok tidak mengidolakan Rasulullah? Karena mereka tidak kenal Rasulullah. Siapa Rasulullah itu? Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Bagaimana perjuangannya Rasulullah? Bagaimana keistimewaan Rasulullah? Tidak dikenal oleh mereka. Bagaimana akan mengidolakan Rasulullah? Bagaimana akan mencintai Rasulullah? Yang salah siapa? Orang tuanya. Jangan berarti kita nantinya akan lepas. Yang penting saya kenal Rasulullah. Itu tanggung jawab kita. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan hanya mengatakan ku anfusakum. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian, bukan selamatkan diri kalian aja. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian naro daripada api neraka. Apa katanya Ibn Abbas? Bagaimana menyelamatkan keluarga kita? Faqihuhum wa adibuhum fiddin. Didiklah dengan didikan Islam. Ajarilah dengan ajaran Islam. Zaman sekarang ini orang tua tidak susah. Kalau ditanya orang tua, kalau si anak ditanya tidak mengenal nasab atau ayah Rasulullah, tidak susah orang tua. Tapi coba kalau kita bandingkan, ketika kita punya anak tidak lulus di sekolah, susah kan enggak? Susah. Tidak bisa komputer anak kita, itu susah. Masalah. Kalau tidak bisa punya ijazah, itu masalah. Kalau tidak bisa atau tidak sholat anak kita, sudah apa-apa. Tidak mengenal Rasulullah, tidak apa-apa. Tidak ada kesusahan sama sekali. Bahkan tidak diperintah, tidak diajari. Anak-anak tidak bisa ngaji biasa. Ini zaman sekarang seperti ini. Kalau ditanya tentang pelajaran umum, bisa semua. Artis-artis, pemain bola, bisa semua. Umur-umurnya tahu. Tapi ditanya Rasulullah, umurnya tidak tahu. Apa yang menyelamatkan nanti di akhirat Rasulullah atas mereka-mereka? Yang memberi syafaat kepada kita siapa nanti pikir? Yang telah menyelamatkan kita dari apa-apa mereka siapa? Dan apa manfaatnya kita mengidolakan mereka? Apa memberi manfaat kepada kita? Membandingkan kalau kita mencintai Rasulullah, kalau kita mengidolakan Rasulullah SAW, berapa beruntunglah dan sangat beruntung dengan memberi kita akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Yang mana kita zaman sekarang ini zaman yang amal kita pun tidak bisa kita andalkan. Kita tidak punya amal sholat yang luar biasa. Sholat kita mungkin hanya 5 waktu ataupun senas-senas sedikit. Itu pun kita lakukan dengan tanpa khusyuk. Itu pun dengan kita lakukan tanpa hudur, tanpa menangis kepada Allah, tanpa kita merasakan nikmat sama sekali. Kita mengaji pun ya untung-untung. Kalau kita mengaji satu hari setiap hari bisa. Tapi kebanyakan Quran di rumahnya hanya pajangan aja. Paling-paling Ramadan baru kebuka itu Quran. Yang dibaca setiap harinya Quran, bukan Quran. Kita menghitung uang, Masya Allah setiap hari kita hitung uang. Ngitung tasbih, baca subhanallah tidak pernah. Salawat kepada Rasulullah tidak pernah. Sedekah kita berapa? Setiap hari apa kita sedekah? Berapa kali kita sedekah? Apa amal kita? Apa kita tahajud nangis kepada Allah SWT? Tidak ada amal yang kita andalkan. Kalau kita tidak mengharap syafaatnya Rasulullah SAW, tapi apakah kita akan diberi syafaat sama Rasulullah kalau kita tidak mengenal? Anak kita apa diberi syafaat oleh Rasulullah kalau tidak mencintai Rasulullah SAW? Jangan diharapkan. Oleh karena itu tanggung jawab orang tua. Dan dalam hal ini, dalam bab ini, Al-Hawi Abdullah Haddad mengatakan wujub ta'limil ahal wal awlad al-fara'id ad-diniyah, wajib mengajari keluarga dan anak-anak tentang pengetahuan-pengetahuan atau kewajiban-kewajiban agama. Pertama kali dia mengatakan kama yajibu alaika an tata'allam fi nafsik. Yajibu alaika aidan an tu'allim ahlaka wa auladak. Pertama kita sendiri. Kita harus belajar agama. Kita diperintah oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan sebagai manusia dan juga jin diciptakan oleh Allah bukan karena apa-apa, tapi karena untuk ibadah kepada Allah. Tapi ibadah itu tidak bisa kita lakukan kalau tanpa ilmu. Bagaimana kita sholat kalau kita tidak tahu rukun-rukun sholat? Bagaimana kita sholat yang dengan sempurna kalau kita tidak tahu apa-apa yang membatalkan sholat? Bagaimana sholat kita akan sah kalau kita tidak mengetahui syarat-syaratnya sholat? Bahkan ulama sudah jelas-jelas mengatakan di kitab-kitab mereka bahwasanya yang siapa aja yang melakukan ibadah dan dia tidak mengerti yang mana yang rukun, yang mana yang sunnah, maka ibadahnya dianggap tidak sah. Sholat, tapi kalau ditanya yang mana yang rukun, yang mana yang sunnah, tidak bisa mengerti, tidak sah ibadah seperti itu. Pertama kita harus mempelajari sebelum ibadah, harus mempunyai ilmu akan yang berkaitan dengan ibadah tersebut. Kita dulu yang belajar. Setelah kita mendapatkan ilmu, kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, kita ajarkan ilmu tersebut kepada keluarga-keluarga kita, istri kita, anak kita, orang yang ada di rumah kita. Itu juga tanggung jawab kita semuanya. Ala sabili fardil kifayah, bukan hanya seorang ayah, seibu pun juga wajib, kakek pun juga wajib, nenek pun juga wajib. Siapapun yang tidak melakukan kewajibannya di antara mereka, semuanya akan berdosa. Bukan hanya ayahnya aja yang berdosa, bukan hanya ibunya aja yang berdosa, kakek neneknya pun juga ikut berdosa. Itu tanggung jawab semua. Nah, makanya dikatakan di sini, antu alim ahlak wa auladak wa kulaman daka wilayatun aleh. Dan siapa aja yang kamu mempunyai kekuasaan atasnya, guru. Sebagai guru di pondok mempunyai tanggung jawab untuk mendidik anak-anak yang di pondoknya. Yang di sekolah untuk tanggung jawab mendidik anak-anak yang di sekolahnya. Atau anak yatim, orang yang mengurus anak yatim, menjadi tanggung jawabnya dia mengurus anak-anak yatim. Tanggung jawab dalam hal apa? Dalam hal yang disebutkan tadi. Mengenalkan kepada mereka Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan kepada mereka Rasulullah SAW, dan mengajari mereka siapa apa yang wajib, dan mengajari mereka apa-apa yang haram, yang dilarang dilakukan oleh seseorang, dan mengenalkan kepada mereka bagaimana cara ibadah, mengajari mereka bagaimana cara melakukan ibadah yang sempurna. Itu tanggung jawab kita semuanya. Fa in lam taqdir an tu'allimahum kana 'alaika an ta'murahum bil khuruj ila ahli ilm. Kalau kamu tidak bisa mengajari, kalau kamu tidak punya ilmu untuk mengajari mereka, kamu punya kesibukan, tidak bisa mendidik anak-anak kamu, kata Habib Abdullah Haddad di sini, serahkan kepada orang yang bisa mengajari. Serahkan kepada orang-orang yang bisa mendidik anakmu. Masukkan ke sekolah-sekolah, masukkan kepada pondok. Jangan dibiarkan sibuk, tidak bisa mendidik anak, dibiarkan seperti itu anak kayak binatang berkeliaran kemana-mana tanpa ada pengawasan. Ingat, bahasanya kita pun juga akan kena imbasnya. Kita pun juga akan ditanya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa illa asimtah, kalau kamu tidak melakukan hal itu, kamu pun juga ikut berdosa, kata Habib Abdul Haddad. Wa asimu, mereka pun juga berdosa, anak-anak kalian. Wal qadar al wajib minal ilm ala kulli muslim laisa bikathir. Katanya Habib Abdul Haddad, sebenarnya sih ilmu-ilmu yang wajib dipelajari sebenarnya tidak banyak. Ilmu-ilmu yang dipelajari sedikit. Tidak banyak. Apa yang ilmu yang wajib dipelajari? Ilmu yang wajib dipelajari adalah pertama mengenal Allah, kedua mengenal Rasulullah SAW, dan ketiga dia mengetahui cara beribadah dan mengetahui apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja. Dia mengenal Allah, sifat-sifat Allah, mengenal Rasulullah, bagaimana Rasulullah, bagaimana ahlak Rasulullah, nasab Rasulullah. Kemudian setelah itu dia belajar bagaimana cara sholat, bagaimana cara melakukan puasa, bagaimana cara berwudu, apa yang membatalkan puasa, apa yang membatalkan wudu, dan kemudian mempelajari di apa ibadah-ibadah yang wajib yang lainnya, bagaimana cara melakukannya, apa syaratnya, apa rukunnya, dan mempelajari apa-apa aja yang diharam. Itu aja, tidak banyak, tidak banyak, tapi itu sesuatu yang penting. Walayakat yalahat atau lebrahu fitolah dihunasakoh insya Allah disuhulatih. Dikatakan tidak, insya Allah tidak repot mempelajari ilmu agama yang wajib. Insya Allah tidak mendapat, tidak susah. Walaupun seorang yang sudah merasa saya sudah tua, saya sudah punya anak, saya punya istri, tetap tidak ada halangan untuk mencari ilmu. Tidak ada halangan untuk belajar. Utrubul ilma minal mahdi ilal lahab. Carilah ilmu dari semenjak bayi sampai kamu dimasukkan ke dalam kuburan. Tidak ada halangan tua, tidak ada halangan aku sudah punya keluarga, belajar ilmu agama, tidak ada waktunya, tidak ada umur tertentu. Bahkan di zaman ratusan tahun yang lalu kira-kira diceritakan di Hadramaut ada orang yang sudah umur 70 tahun, bahkan lebih, 70 lebih. 70 tahun dia mencari pekerjaan, kesana kesini dia tidak mendapatkan pekerjaan, tidak ada yang memberinya pekerjaan. Akhirnya ada orang yang menyuruhnya dia untuk mencari keberuntungan di negeri India. Pergilah dia ke India, cari keberuntungan di situ. Dari satu tempat dia cari kerjaan ke tempat yang lain, tetap dia tidak mendapatkan pekerjaan. Karena ketika ditanya, namanya umur 70 tahun lebih, mau jadi apa dia kerjanya? 70 tahun lebih, hampir 80 tahun. Mau jadi tentara, waktunya sudah hampir mati. Mau jadi polisi, sudah pensiun. Ya tidak mau suruh ngangkat-ngangkat, tulangnya hancur semuanya nanti. Jadi tidak ada yang memberi pekerjaan, tidak ada yang cocok, ada tapi tidak sesuai dengan umurnya. Sampai orang kasihan sama dia, melihat umurnya yang begitu tua. Akhirnya ada yang mengatakan, sudah lebih baik kamu masuk aja satu pondok, di situ ada pondok yang gratis, kamu belajar di situ, nanti kamu di situ diberi makan gratis daripada kamu tidak bisa makan. Akhirnya orang tersebut pun masuk ke dalam pondok dengan niat bisa makan di situ. Tapi setelah dia masuk pondok, dia belajar, padahal umurnya sudah begitu tua. Bahkan dia mengalahkan anak-anak yang muda yang ada di pondok tersebut. Dan tidak lama dia menjadi orang alim. Yang di pondok di situ yang menjadi pemimpinnya meninggal dunia, dia menjadi penggantinya. Bahkan dia menjadi Syekhul Islam, Syekhul Hadis, menjadi orang yang alim di dalam, khususnya di dalam bidang hadis. Padahal umurnya berapa belajar? 70 tahun lebih. Tidak menghalangi untuk menjadi orang alim, tidak menghalangi untuk belajar, selama ada kemauan, itu aja. Selama ada semangat, tidak ada halangan untuk belajar. Sahabatnya sahabat, sahabat-sahabat yang belajar Rasulullah bukan muda-muda aja, yang tua-tua pun juga banyak belajar juga, hadir juga di majlis Rasulullah SAW. Apalagi orang tua malah yang lebih penting. Kenapa? Karena agar dia, namanya orang tua ya, tidak lama hidupnya akan meninggal dunia. Siapa tahu dia meninggal dunia dalam keadaan mencari ilmu. Dikatakan manja'ahul mud wa huwa yatlubul ilm liyuhyiha bihil Islam, liyuhyiha bihil Islam, falaysa bainahu wa bainal anbiya fil jannah ila darajah. Barang siapa yang mencari ilmu, niatnya bagus, niatnya baik, kemudian dia mati dalam keadaan tersebut, maka insyaallah di surga, kata Rasulullah, antara dia dengan antara nabi-nabi tidak ada bedanya kecuali satu derajat aja. Mereka nabi-nabi ya karena mereka punya derajat nubuah, karena mereka nabi-nabi Allah. Ini karena mereka bukan nabi aja. Bahkan dikatakan bahwasanya orang yang mati dalam keadaan menuntut ilmu, nanti di kuburannya akan diajari oleh malaikat. Yang mengajari malaikat, malaikat Jibril, malaikat Mikail. Jadi semoga bukan manusia lagi. Nanti kalau ditanya gurunya siapa? Guru ana Jibril, guru ana Mikail, Israel yang nyebut nyawanya dia lagi. Ya, insya Allah lebih alim daripada diajari Ustaz Fulan. Malaikat langsung yang ngajari. Dan nantinya dibangkitkan dari kuburan bersama golongannya ulama. Bukan lagi dianggap orang biasa, tapi dianggap sebagai ulama. Padahal dia mati dalam keadaan masih belajar, belum alim, belum pinter. Tapi karena meninggalnya dalam keadaan belajar, dia dianggap sebagai ulama di akhirat nanti. Nah itu malah yang kita tidak hanya mengabrajar itu harus setiap hari, hanya satu minggu sekali belajar, hadir majlis, apalagi setiap hari, itu sudah dianggap seorang murid dan penuntut ilmu agama. Bahkan banyak di antara mereka yang sudah alim-alim, yang sudah pinter-pinter, ilmunya sudah masya Allah, tapi tidak menghalangi untuk belajar, walaupun seminggu sekali tetap belajar, padahal alim. Ketika ditanya, kamu ini kok masih belajar sih? Kamu ini pantasnya hanya ngajar, sudah tidak perlu belajar lagi, kamu alim. Tidak, aku ingin aku meninggal dalam keadaan dicatat oleh Allah, meninggal dalam keadaan mencari ilmu, sehingga meninggal dalam keadaan sebagai fadilah yang tadi dikatakan, derajatnya dia dengan derajat nabi nanti tidak berbeda jauh, hanya bedanya mereka adalah nabi-nabi Allah. Kalau ini bukan nabi Allah SWT, itu aja bedanya. Kemudian dikatakan selanjutnya di sini, wali Allah Subhanahu wa taala yu'inuhu ala zalik wa yasirhu lahu idza salahat niyatuh. Dan insyaallah kalau ada kemauan, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantunya untuk memberinya ilmu, membantunya ketika dia mencari ilmu, ketika belajar mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Buktinya seperti orang tua yang saya ceritakan tadi, dengan usia yang sudah tua tapi karena ada kemauan, karena ada kemauan, maka dia dapat bantuan oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak dan keturunan yang saleh dan salihah, yang selamat daripada fitnah-fitnah, yang selamat daripada maksiat-maksiat. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, mempunyai istri yang salihah. Mudah-mudahan kita semuanya didekatkan dan digolongkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat beliau, mendapatkan syafaat auliaullah, mendapatkan syafaat as-salihin dan ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan husnul khatimah. Innal mudda ala hadiyakum ya salihah jami'ah hadin hayra wa hayratun nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.